Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadrotal muhtaramin wal muhtaramat, ulama anal amilin al mukhlishin ar rasikhin ingkang sanget kula takzimi, kula suwuni pangestu lan pendonga saha ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, para alim, para kiai, masyayikh, asatid, sesepuh lan bini sepuh, wabi muqaddimah Sayyidi Syekh panjenenganipun Romo Kiai Haji Utsman Yasin, juga yang saya takzimi dan yang saya cintai, neng saya Nyai Hajjah Ucik Nurul Hidayati, dan sepanduk tertulis Nyai Hajjah Ucik Nurul Hidayah Sapi. Hidayawati. Keliru niku, Bro. Nengku kon leh jenenge Kak Kondo-Kondo. Nurul Hidayati engkang leres, dan gelar di belakangnya ada MPDI, itu saya juga kurang tahu, mungkin singkatannya manis, pinter, dan imut. Sakarepe leh nyingkat MPDI, mumet, polah, dan indik-indik. Soalnya mboten mandek-mandek jadwale sami kalih kula. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, konco-konco remaja, konco-konco panitia, sedoyo pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari jajaran syuriah maupun tanfidiyah, dalam semua tingkatannya dan seluruh banom-banomnya yang hadir, yang saya cintai, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, sedoyo jamaah ingkang mugi-mugi tansah binaringan rahmat barokah sohoridanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan. Bersama-sama kita hadir berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir, bersolawat, sekaligus talabul ilmi dengan satu harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin istiqomah dalam beribadah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dirindukan oleh syurganya. Kesempatan kali ini, jamaah sekalian rahimakumullah, saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang tiga doa utama yang paling sering kita baca. Nanti kita gabungkan pemahamannya, kita kaitkan dalam situasi dan kondisi akhir-akhir ini untuk kita amalkan, di mana akhir-akhir ini kan banyak orang yang sedang mengalami harjudnas, hari-hari judeg nasional. Lebih-lebih kulon jenengan wis menangi wolak wali ing jaman. Sering kula aturaken dawuhe para winasis, dawuhe para sepuh, iki wis wolak wali ing jaman. Zaman sakniki pancen molak-malik, sing apik dielek-elek, sing elek diapik-apikno, sing bener disalah-salahno, sing salah dibener-benerno, sing mestine tuntunan mung dianggep tontonan, sing jane mung tontonan malah didadekno tuntunan. Cara aturan sing bener iku mestine anak manut wong tuwa. Urusan napa wae ning jaman sakniki praktike kualik, malah wong tuwa sing manut anak. Paribasan kebo nyusu gudel. Gudel kan durung metu susune. Mulane nggih mboten bener. Sing cilik digedhek-gedhekno, sing gedhe dicilik-cilikno. Sing ora penting dipenting-pentingno, sing penting dianggep ora penting. Kula takon jenengan jawab sing kompak, banter tur jujur. Salat riyaya niku hukume wajib napa sunah? Sunah. Salat subuh hukume sunah napa wajib? Sunah kalih wajib niku penting pundi? Berarti salat riyaya kalih salat subuh penting pundi? Subuh. Dan kene sampeyan mriki jamaahe salat subuh kalih jamaahe salat riyaya rame pundi? Dikongkon akikah doeman, dikongkon korban doeman, tapi lek duwe wong tuwa mati dibelehno sapi. Niku kan nggih kuwale. Aturan apa-apa ngantek basa bareng ya diwolak-wale. Arek nom-noman niku do gak pati iso basa. Bapak turu aku adus. Niku mestine kan cara basa sing leres, bapak sare kula adus. Sing bener ning bocah sak niki diwalek, bapak tilem kula siram. Ya mestine basa sing bener ning nganggo krama inggil, sing sopan ngangge krama inggil. Tapi bocah nom sakniki, arek nom sakniki do rapati gelem nganggo krama inggil, kerepotan nanten yo gak iso, do seneng nganggo ngoko njupuk penake. Dadi wani ninggal sopane mung gelek kepenake. Sing sopan nganggo krama inggil mestine garwa putra niku sing sopan, tapi sing kepenak yo anak bojo. Sing sopan garwa putra nggih Mbah nggih. Garwa putra di garwa rumiyin nembe kagungan putra niku sing sopan. Ning sing kepenak anak bojo gawe anak sik lagi golek. Ibu-ibu ya kata sing kualik. Mestine hormat paling utama kepada suami. Nanggone wong lanang liyoi kari-kari, nggih napa mboten? Tapi praktike kualik. Nang wong liya basa nglamit nang bojone gak gelem basa. Bakul ese dibahasane yo. Pinten Pak regine, Pak? Ngono kuwi lek karo bojone basa napa mboten? Lah bakul es kok mbok bahasani sampean dikeki apa? Wis gedhe ese bojomu. Berhias cantik, dandan ayu untuk suami kalau lagi di rumah, terutama malam hari. Kan aturannya begitu, betul? Nek ning jaba biasa-biasa mawon, ning roto piantun putri niku kualik, termasuk bojoku dhewe. Ini kene nang Joko ayu-ayu kabeh. Ten dalem yang menten iki nggih ayu-ayu ngene modele. Preketek. Paling lek ning omah yang ngene iki koyo garangan anyang-anyangen ne. Nganggo daster kawedhe, encere kelek bedah. Rambute kelek teng serongat metu. Ge nganggo balsem raine ditambali koyo sing lanang nyawangi lenger-lenger. Bingung iki sisih ndi sing tak ambung. Akhire gregeten dijongkrokno ngono. Kuwi wangsal-wangsul diaturi, nek ten dalem macak sing ayu kanggo garwane, kae minyak wangi jes-jes-jes mangki garwane nang telus tawa. Kan sunahnya seperti itu. Nek tawa ya apa jare? Tawa kok ya apa? Sampeyan sanding ning sandinge terus ngomong tawa tawa. Tawa tawa. Ngkate ngono sampeyan timbali garwane nggih mpun paham kok. Mas. Mas. Ngono to wis paham. Nek bojo sampeyan kok gak paham, lapo. Balenono, Mas. Mas. Lapo. Baleni meneh, Mas. Mas, apa sih? Iku tandane bojo sampean ngene. Insyaallah ya wis paham. Masa kok arep dijelasne. Mas, bengi iki aku kanggo apa ora? Ndak ate ngono. Maaf. Oke. Ngadepi wolak-wali ing jaman sing kaya ngene iki kula jenengan nek gak teguh pendirian bahaya. Karenanya saya hanya sebentar saja. Mangke kula separo mawon kersane yang separo diterusne ning kula. Kula mun sering matur sing gak melurun gak usah cerewet, oke? Okay? Ari ngrungokno e rewel. Tiga doa yang saya maksud, yang pertama doa yang paling sering kita baca dan bahkan hukumnya wajib kita baca adalah doa yang ada dalam suratul Fatihah. Itu wajib hukumnya. Kalau enggak baca itu Islamnya enggak sah. Kok bisa? Iya dong, tak imbu idong ben mantep. Fatihah kan rukunnya sholat. Kalau sholat enggak baca Fatihah berarti meninggalkan rukun sholatnya, enggak sah. Sedangkan sholat rukunnya Islam. Kalau orang Islam enggak sholat berarti Islamnya enggak sah. Taman lah iso bedane kan rukun kalih wajib. Beda. Wajib niku wajib. Nek rukun niku rukun nggih leres. Jadi rukun kalih wajib niku mboten sami. Nek rukun niku rukun, lah nek wajib niku nggih. Mundak pinter ning wisane wong-wong ning. wajib niku kudu dilakoni, nek boten dilakoni dosa, ngoten mawon. Tapi nek rukun kudu dilakoni, nek boten dilakoni boten namung dosa akibate, nanging boten sah. Akibat meninggalkan rukun itu tidak sah. Salah satu rukune wudu basuh wajah. Wong wudu kok ora nganggo basuh wajah, wudune ora sah. Rukune salat takbiratul ihram. Wong salat mboten ngangge takbiratul ihram, salate ora sah. Rukune Islam salat. Wong Islam ngakune tapi kok ora salat, berarti islame ora sah menurut syariat. Lek menurut administrasi sah, menurut administrasi data ten KTP agama Islam sah, mulane diarani Islam KTP. Dados benjing sing mlebu swarga. Kita sering membaca dan itu wajib hukumnya. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara sendiri maupun bersama-sama koyok paduan suara kur. Kita sangat berharap kepada Allah agar dikabulkan doa kita. Maknane amin niku lah. Ya Allah mugi panjenengan kabulaken donga kula. Apa makna doa tadi, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah? Doa tadi mengingatkan kita tentang peta sosial abadi. Dimanapun ketika kita hidup pasti kita menghadapi tiga penempuh jalan hidup. Yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dilaknat. Dan yang ketiga, waladdallin, jalannya orang-orang yang sesat. Ada tiga jalan. Yang pertama jalan yang diberi nikmat, yang kedua jalan yang dilaknat, dan yang ketiga jalan yang gak nyaut, sesat. Kulo tak ngaji serius, mangke diterus nenenge. Jadi Bapak Ibu, ibarat kita berjalan, di depan kita ada tiga jalan yang membentang. Jalan yang pertama jalan yang diberi nikmat, yang kedua jalan yang dilaknat, dan yang ketiga jalan yang sesat. Namanya jalan, semua dilewati orang. Tiga-tiganya rame. Bahkan yang paling rame adalah jalan yang sesat. Itu paling rame, sering macet, terlalu banyak pengguna. Setelah itu jalan yang dilaknat, yang paling sepi jalan yang nikmat. Oke, ben gak dowo-dowo. Hidup ini adalah perjalanan. Ibarat kita melakukan perjalanan. Sementara di depan kita ada tiga jalan yang membentang. Halo. Ini kita membahas jalan, bukan jalan-jalan. Jalan dengan jalan-jalan niku sama apa beda? Melaku karo melaku-melaku niku padha napa beda? Ku jelas beda. Nek melaku niku melaku, nek melaku-melaku niku. Jalan itu visioner, kalau jalan-jalan itu reaksioner. Orang jalan itu pasti punya tujuan, punya visi. Tapi kalau jalan-jalan, biasanya gak pati duwe tujuan, sak jalan-jalan, sak paran-paran. Jalan itu pasti serius, duwe tujuan. Nek jalan-jalan ya santai. Dan orang pasti bisa membedakan kita mau jalan atau sekedar jalan-jalan. Kalau jalan menempuh perjalanan biasanya serius, pakaiannya rapi, necis, bawa koper, bawa tas, lewet-lewet nanggeng tas karo kipas. Nah, make up yang wis beda. Dan orang akan tahu, pasti ditanya, badhe tindak pundi Bu? Karena orang tahu kita tidak sekedar jalan-jalan tapi mau melakukan perjalanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup ini perjalanan. Ketika kita menempuh perjalanan, sementara di depan kita ada tiga jalan yang membentang, apa yang harus kita lakukan? Apa diliwati kabeh? Lewat jalan pertama, mubeng jalan kedua, muter maneh jalan ketiga. Ini bukan jalan namanya, tapi jalan. Kalau orang jalan harus mengambil sikap. Sikap yang benar supaya jalan bisa sampai dengan tujuan. Halo. Ini pengajian Bapak Sariwak to iki. Oke. Agar jalan bisa sampai tujuan, supaya laku bisa utama, nek cara wong tuwa biyen syarate ana 5. Ana syarat 5 supaya laku bisa utama. Sorry, saya kalau ngaji itu sering kali mengungkap pituah-pituah luhur dari para sepuh dulu, nasihat-nasihat mulia saking wong tuwa-tuwa biyen yang sekarang sama anak-anak remaja wis do rapati digunakno. Arek nom saiki modele do ora doyan wong tuwa, kladuk wani kurang duga. Makanya tradisi baik dari salafus sholih sekarang sudah mulai bergeser dengan masuknya budaya-budaya yang tanpa filter, kadang-kadang tanpa kita sadari menggoyahkan akidah kita. Ini harus kita antisipasi. Jujur kula prihatin, sampean niku duwe anak wis SMA alia, coba Yasin lah gak apal, Waqiah lah kata sing boten apal, selawat nariyah, munjiat, selawatul kitibil qulub do garo. Iku wis SMA alia. Sebaliknya sampean duwe anak isih TKA nol kecil, pancingan gak nyanyi kok langsung nyaut. Leh, tiro ke ibu leh. Wak paye. Kalau langsung nyaut. Wak paye teko tiwung. Ibu ayah, dayus mentung. Prihatin kita. Nek kula sering kula nggih pituture wong tuwa biyen tak jalan bisa sampai tujuan. Nomor siji kudu pinter. Nomor loro kudu kendel. Nomor telu kudu tegel. Nomor papat kudu prigel. Nomor limo kudu super. Ingat si teman, ayo balik ini. Nomor siji kudu pinter. Nomor loro kudu kendel. Nomor telu super. Nomor papat nomor siji kudu pinter, nomor loro kudu kendel, nomor telu kudu kendel, nomor papat kudu prigel, nomor lima kudu super. Oke, urip niku supaya bener cara mlaku bisa tekan gol, nomor siji kudu pinter mbedake iki sing apik, iki sing elek, iki sing bener, iki sing salah. Nek gak pinter gak kira tekan nggon. Nomor loro kudu kendel. Wong mlaku kok gak kendel. Orang jalan kok dihantui perasaan takut, perasaan bimbang, perasaan khawatir. Kira-kira tekan nggon apa mboten? Ayo balik muleh. Ora kendel kok. Saman kate ngelamar arek wedok nang ora kendel. Balik, Bro. Lagi apa? Assalamualaikum. Lagi assalam dijawab bapaknya. Waalaikumsalam. Balik. Kak kendel blas. Nomor telu kudu tegel. Kendel durung cukup. Kudu digandengi tegel. Tego. Mentolo. Apapun yang menjadi penghalang, apapun yang menjadi rintangan harus dihadapi. Rawe-rawe rantas. kendel, tegel, biar anjing menggonggong. Sehingga jawab, anjingnya adalah kamu. Kudu mentolo. Gak mentolo, ya rata kanggon. Nomor papat kudu, prigel, kreatif, dinamis, disiplin, rajin, ulet, tekun. Sing nomor lima kudu, supel. Ngerti supel, bro? Kudu susu sak kepel. Ajer, senawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana. Jadi sak jalan-jalan kok ketemu dulur. Nek wong sepo biyen kalimate rugi satak bati sana. Lima-limanya harus kita miliki. Harus kita pegang. Supaya kita mempunyai prinsip hidup yang benar. Tujuan hidup kita akan tercapai. Urusan nopo ae. Misale ibu sampean milih mantu harus menggunakan lima rumus ini. Misale sampean duwe anak perawan dilamar arek lanang telu, kan tadi ada tiga jalan, oke? Okay? Sampean duwe anak perawan dilamar arek lanang telu, arek foto, ganteng, gagah, gede dhuwur, atletis, kekar, tegap, kuning-kuning kulite sauntune pisan. Apa yang harus dilakukan, Bu? Menyikapi tiga cowok pelamar putrine panjenengan. Nomor siji kudu pinter. Nek gak pinter gak kira beres. Kaya ngene iki panitiane gak pinter wong aku meruntus gak karuan gak tiga iki pas. Nek panitiane pinter mesti aku digelekno kipas minimal disediani tisu aku. Entong-entongan wong grobyos ora karuan. Ya sing kemringet mboten mriki tok, tekan kelek kemringet. Selakangan ya kemeringet kabeh. Aku malah mengkeret apa-apa aku iki. Lha iki ana banser ya mung sendakep mawon gaya. Oke. Nomor siji kudu pinter. Putrine jenengan dilamar cowok telu. Jenengan kudu menentukan sikap. Nomor siji kudu pinter. Milih-milih, milah-milah. Sing iki sifatnya apa? Sing iki sifatnya apa? Iki sifatnya apa? A. Karakternya apa? B. Karakternya apa? C. Karakternya apa? Sampeyan kudu pinter. Diseleksi, diidentifikasi. Halo? Lihat apa sayang? Mbah ra direken kok. Kudu pinter memilih dan memilah. Sing iki modele ya apa, sing iki modele ya apa, iki modele ya apa. Pokok diseleksi, diidentifikasi. Lek wis pinter milih, Bu. Nomor kalih kudu kendel menentukan sikap. Setelah memperhatikan apa tuh iki? Iki tisu lape tangan mari mangan nih. Ke wadahe kaya ngene pisan. La haula wala quwata illa billah. Iki wangi. Matur suwun, Neng. Setidaknya ketularan ayune wonge. Coba mboten-mboten kula lak mundak manis. Nomor loro kudu kendel menentukan sikap setelah memperhatikan dan seterusnya mengingat dan seterusnya menimbang dan seterusnya harus berani memutuskan iki sing tak pilih musyawarah istikharah iki sing tak pilih Nomor telu kudu tegel. Tegel itu bahasa Indonesianya mentala. Lewis kendel milih sing siji kudu tegel nolak sing loro. Paham? Saman wis kendel milih sing siji, saman kudu mentolo, tegel nolak sing loro. Aja di SMS i. Glibet ae. Sing nomor 4 kudu prigel. Nek iya iya iya nek gak ya enggak, aja lenyalenye. Carok ambean. Nomor 5 kudu supel. Tidak ada dendam dengan dua cowok yang ditolak. Itu sikap yang benar. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikian pula menghadapi tiga jalan tadi, ada jalan yang nikmat, ada jalan yang dilaknat, dan ada jalan yang sesat. Pertama kita harus pinter memilih dan membedakan dari tiga jalan tadi. Gue diurut siji-siji sih. Jalan yang nikmat itu jalannya siapa? Jalan yang pernah dilewati oleh siapa? Kalau dalam suratul Fatihah disebut siratul mustaqim. Halo. Walahadainahum siratam mustaqimah. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ternyata jalan yang nikmat itu jalan yang pernah dilewati oleh nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Pengguna jalan itu dikenang sepanjang zaman, mulia hidupnya. Ini yang harus kita contoh. Mulai para nabi terus estafet sampai lek teng gene Jawa mriki nggih para wali, khususnya wali songo, terus diteruske para kiai. Niki dalan sing nikmat, dalan sing paling bener. Makanya saat niki ana kelompok, ada aliran yang merasa paling bener sendiri, bahkan ngarani yang dulu-dulu itu semuanya salah, semuanya bid'ah. Saat niki lah kata to. Macam-macam aliran ono Islam sejati, ilmu sejati yang kejawen macam-macam iku ono Darmo Gandul, ono gandule Kang Darmo ya to. Saniki lak kathah tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah nu lak akeh to. Kula sering matur pun jawaban no I reckon you wis ngono ae. Bandingno wong sing nggawa aliran niku alim di karo Mbah Sunan Ampel. Cak alim Mbah Sunan Ampel, ya manut Sunan Ampel. Lah apa melu wong anyarane sing goblok-goblok ora dunung sanate. Kok gelem temen dibujuki kon. Alim di karo Mbah Hasyim Asy'ari. Alim Mbah Hasyim Asy'ari, ya manut Mbah Hasyim Asy'ari. Makane kula sederhana kula, ya rada ngawur siti kate ana tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bidah, tak jawab GTT gak taek-taekan wis ngono. Jebuk aku ngrasakno. Tapi di satu sisi kadang aku ya seneng peringatan haul bid'ah, peringatan haul bid'ah, aku malah seneng karena semakin dibid'ah-bid'ahkan aku yakin pasti akan semakin besar. Loh soalnya watake wong NU gak kena dilarang, Bro. Wong NU dilarang, malah dadi haul dilarang, malah rame, tahlil dilarang, malah semangat, manaqib dilarang, malah semangat. Watake wong NU gak bisa dilarang, tapi yo angel nek dikongkon. Lho temen iki kok umpama ana peraturan seluruh umat Islam dilarang melaksanakan sholat Jumat, Surabaya metu kabeh men. Nggo pedang, nggo celurit, golok, gerutuk. Ayo sapa sing ngaremno Jumatan? Gerutuk, gasa, serang mesti. Lho padahal sing gerutuk-gerutuk dikon berangkat Jumatan yo gak tau budal. Iku watekmu isan ngono iku. Makanya yang paling bener yo, yang sampean nut koyo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini paling bener, sok gampang goyah. Itu jalan yang nikmat. Jalan yang ditempuh oleh nabiin, siddiqin, syuhada, solihin. Udah, yang kedua. Jalan yang dilaknat itu jalannya siapa? Oh, iki sing kena kipas bokongku tok iki. Wis mbuh-mbuh. Jan rang gendang panitia. Wis tabu aja umek kae sampean. Halo. Kipas ngono dapurane. Banting ae le kesuwen. Wong selala Muhammad. Sing nomor kali. Jalan yang dilaknat itu jalannya siapa? وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Jalannya Qarun, Fir'aun, Haman yang memusuhi Nabi Musa. Coba sekarang kita telaah, Qarun itu siapa? Fir'aun itu siapa? Haman itu siapa? Satu, Qarun. Qarun itu homo economicus. Orang ngerti ini. Binatang ekonomi. Orang yang mencari ekonomi dengan ambisi kebinatangan untuk melampiaskan nafsu kebinatangannya. Fir'aun itu penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyalahgunakan wewenangnya untuk melanggengkan kekuasaannya, melanggengkan jabatannya, itu Fir'aun. Haman itu animal rasional, wong pinter tapi licik. Nek cara ning pewayangan yo Sengkuni, Pendeta Durna. Wong telu niki biasane kompak. Iya. Qarun itu pengusaha, Fir'aun itu penguasa, Haman itu penghubung. Susah jane Fene Anwar Zahid mulai anak-anak sampai kawak-kawak duluan. Qarun itu pengusaha, Fir'aun itu penguasa, Haman itu maklare. Markus, maklar kasus. Halo. Wong telu iki kompak. Pengusaha butuh penguasa sing isok nandatangani kanggo ngelancarno usahane, ngelancarno bisnise. Demikian pula penguasa butuh pengusaha. Penguasa gak didukung pengusaha, gak isok kampanye. Sing danai sapa? Antara penguasa dengan pengusaha itu butuh penghubung biasane maklar kasus. Lane wong telu iki kompak. Namanya Qarun, Fir'aun, Haman. Lebih-lebih didukung oleh Bal'am bin Barrah. Ulama usu, ulama yang jahat. Ulama yang lebih sering ke pendopo daripada ke masjid. Lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat. Lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian. Luwe seneng ngintak-ngintik ngurusi proposal timbangane mucal. Iki kok gak sida ngaji perkara umek nata kipas. Sampun pak, sampun. Pun timbangane wong-wong do umek masih kipas. Malah ganteng kipase timbang aku. Aku gak direken niki wau wonten permintaan saking kanca-kanca panitia. Jamaah sak menten katae dimanfaatno, disuwuni infak. Ikhlas. Ikhlas. Kula jak selawatan. Panitiane mangke persiapan saderenge kula genahno titik mawon. Sedekah sampean ben semangat. Kangge Masjid Taqwallah. Halo. Dene kene kula ngajine mboten rampung, kersane dirampungi ning uji. Sedekah niku di samping bermakna mensyukuri nikmat yang sudah ada, juga memancing datangnya nikmat yang belum ada. Ibarate buak cacing gawe gelek iwak, kelangan cacing siji oleh iwak 20. Rugi napa bati? Berarti wong sedekah iku sakjane rugi napa bati? Rugi napa bati? Kalong apa tambah? Berkurang apa bertambah? Yakin? Alhamdulillah. Mboten kira kurang, malah tambah. Sehingga rakno sampean kurang yakin garai. Mensyukuri nikmat yang sudah ada sekaligus memancing datangnya nikmat yang belum ada. Yang kedua, Bu, maca Quran siti angsal, sak jus unai oleh kata, 15 jus angsal. Saya sing siti, kenapa saya sing kata? Saya sing kata. Sing banter oleh jawab. Maca Quran saya sing siti, kenapa saya sing kata? Saya sing kata. Salat tahajud nggih ngoten. Siti kalih rakaat mawon angsal. Kata 12 rakaat nggih angsal. Saya sing siti, kenapa saya sing kata? Saya sing kata nggih. Sedekah siti sewu angsal, kata satu sewu ya angsal. Saya sing siti, napa saya sing kata? Wong-wonge biasane nakalan. Lah ditakoni maca Quran, saya sing siti, napa saya sing kata? Saya sing kata. Tahajud, saya sing siti, napa saya sing kata? Saya sing kata. Sedekah, saya sing siti, napa saya sing kata? Sing penting ikhlas. Dadi ikhlas iki digawe alasan. Halo. Embo. Kula nate matur dengan kula sampean dikai ilmu saka bang. Nggih. Seto Pak aja didirno sing engko jarno panitiane sing mider. Aku malah gak direken ngene iki. Bu mangke bu kotake mlaku mangke bareng selawatan. Mangke riyen mandek stop. Mangke dilampahke panitia. Embo aku ora direken kok. Nesu to. Kula niku ngomongi sampean. Sampean bayangno awake sampean dhewe, umpama sampean ngomongi putrane sampean. Terus putrane sampean sing sampean ngomong iku tola-tola gak ngreken, ngoten niku sampean delok napa mboten? Aku ki ya wong padha wae. Nek ngomongi sampean sampean gak ngreken aku ya gelok. Bang niku ngekei ilmu nang kula sampean. Sampean ngertos dhuwit 1000 rupiah? Ha niku wonten gambare pahlawan nasional, gambare sinten? Pati murah, gewagah, kumisnya tebal, nggawa golok. Leres? Lalu sampean ngertos duit kertas 100.000 rupiah. Niku nggih enten gambare pahlawan nasional, gambare sinten? Soekarno Hatta, kopian jas-jasan. Pantes ngoten, nggih. Si aku takon jawaban sing banter, pati murah sing gagah nggawa golok, kuwi pantese nek perang no istana apa no alas? No alas. Ya Soekarno Hatta sing kopian jas-jasan itu pantese perangin no alas apa no istana? No istana, nggawa golok karo jas-jasan, kuwi sing pantes mlebu masjid sing pundi? Hah? Nggawa golok karo jas-jasan sing pantes mlebu masjid sing pundi? Ha. Heeh. Nek budal Jumatan terus lungguh ana kotak amal liwat ngono kuwi mbok iseni golok apa mbok iseni jas? Golok. Mulane sing njaluk sumbangan nek kakean golok. Mulai benjing Pak Lek Jumatan aja nggawa golok. Nang masjid kok nggawa golok. Kate carok. Nang masjid iku jas-jasan kopian gagah sampean. Lah sampean berangkat ke masjid jajasan kopian, gowo jas gowo kopian. Mene mlebu swarga ya jajasan kopian, gawagah. Nek sampean nang masjid tuh gowo golo, mene mlebu swarga ya gowo golo. Tukang ngarit nang swarga. Mangkane pun nang dibuka isine jas kopian aja diseni golo, oke? Monggo panitiane nang mlaku. Mari selawatan mudun aku. اللهم صل على محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام Habibillah go sarang Allah salamullah ala qaha rasulillah Muhammad. Wis rampung. Dalan sing nikmat niku dalan sing pripun? Jalan yang nikmat itu bukan jalan yang enak. Jalan yang nikmat itu enggak harus jalan yang lurus, mulus, alus, enggak. Nikmat itu bukan yang enak. Sudah sering saya sampaikan, nikmat sama enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Halo. Saya sering mencontohkan ibu dicubit, dijiwit secara objektif sakit apa sakit? Sakit wong dicubit toh. Tapi secara subjektif tergantung siapa yang nyubit. Mulane dijiwit iku lara, tapi kadang-kadang terasa nikmat. Betul? Kapan, Pak? Dicubit terasa nikmat? Ketika ada rasa cinta. Iya kan? Kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit tapi terasa nikmat. Mbok nganti siwelnya ora diobati kok malah disiset ya pakai sret. Dikenang-kenangan iki lho. Mari dicubit areke. Walau dicubit neng ucik mesti nyanyi. Tapi cubitnya sayang. Pawinter nek kok nyanyi kowe. Walau digigit mesti kok nyanyi ngono. Tapi gigitnya sayang. Mesti iso nek aku gak pati iso. Soalnya kono kan mantan pengamen. Oke, Ibu. Ibu hamil. Niku payah napa payah? Sayah napa sayah? Kesel napa kesel? Kesel. Tapi tergantung sing dikandung anaknya siapa. Kalau yang dikandung anak suami yang dicintai, nikmat malah dipamer-pamerke. Lewat nang ngarepe tanggane. Padahal yo gak kudu muntah. Masuk angin to, Dek? Enggak, Mbak, aku meteng. Malah bangga, mulane wong wedok seneng pamer. Orang melok makaryo dipamer-pamerke. Itu yang kerja keras maksimal kan wong lanang to. Tapi begitu berhasil sing mamerno wong wedok. Buktine yo mlaku weteng yo dimonyol-monyolno. Maka saya sering kritik itu. Ketika wanita hamil, subhanallah, banyak teman-temannya yang datang sambil mengelus-ngelus perutnya. Selamat ya Mbak atas kehamilannya. Tapi kan gak pernah ada yang datang ke suami sambil mengelus-elus. Dan mengucapkan sukses atas kerja kerasnya. Gak ada. Ini filosofinya apa? Orang itu cenderung melihat pada pencapaian dan hasil tanpa melihat kerja keras. Sing nyambut gawe ora patek dihargai, tapi hasilnya sing pati sing ditontok. Lah ngono to. Maka banyak orang yang melupakan jasa. Kerja keras kurang dihargai. Orang lebih melihat pada hasil dan pencapaian. Hamil itu payah Bu, tapi ketika yang dikandung anak suami yang dicintai nikmat. Tapi lah sing dikandung anak urunan hasil arisan dadi bine ben rame-rame. Sulit menyembunyikan wajah. Arek pacaran misale ya, umpama kok pacaran niku oleh kan pacaran itu enggak boleh kan? Cara Jawa ya ora duwe sopan, cara agama ya dosa. Mulane bu putrine aja kakek diizini pacar-pacaran nggih. Wong pacaran iki asline mek tukar-menukar kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan. Dehemu kok gak enak modele. Iya bener, hanya tukar-menukar kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan. Saya paling gak percaya kalau ada orang pacaran bilang, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Belgedes paling rangantil. Kalau di dadamu ada panu, aku tahu. Dan di selakanganku ada palu, engkau pun tahu. Karena aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Preketek. Mengpacaran ini menggolek pacar. gak golek bojo, gak golek jodoh. Mulane arek golek pinter dadi pacar mesti bodoh dadi jodoh. Buktikan sendiri kalau gak percaya. Lek pinter dadi pacar mesti bodoh dadi jodoh. Pintere yo mung dadi pacar tok, dadi ana bojo bodoh. Aku iso crito ngene iki soalnya aku wis pengalaman. Dulu waktu aku masih muda, pacarku lumayan banyak. Loh, artinya yang seneng sama aku lumayan banyak. Loh, memang aku gak tampan sih. Tapi kan rodok manis. Lumayan banyak. Santri-santri putri yang seneng sama aku. Iya. Tapi, ya gak ada yang saya jadikan istri. Gak ada yang saya jadikan jodoh bojo. Karena saya yakin, nek pinter jadi pacar, mesti bodoh jadi bojo. Yang sekarang jadi istri saya, gak pernah saya pacar, blas. Tapi begitu dadi bojo, pinter deh. Cak gaya apa iso. Saya rasem. Cuman guyune kok gak enak sih. Maksudnya gaya masak kare, asem, lode, pinter. Sorry, pikiranku bersih gak kaya pikiranmu. Terang genah. Mulane aja kathek pacar-pacaran. Oke, saiki aku takon, umpama ana arek pacaran, bayangkan kembali muda, bapak cowok keren muda, ibu cewek cantik walaupun wis mengkeret saiki ya, ya Mbah ya. Bayangke mawon, umpama tepak pacaran, diajak lunga, diajak pergi boncengan. Bapak yang bonceng, ibu yang dibonceng. Terus ada dua jalan yang ada di depannya dipilih. Oh, yang siji jalane enak, siji jalane gak enak. Sing siji jalane enak, alus, mulus, lurus, gek padang jinglang. Sing siji jalane gak enak, menggak-menggok, munggah mudun, grunjalan peteng pisan. Kira-kira ibu jaluk lewat dalan sing pundi, Bu? Bapak-bapak milih lewat dalan sing pundi, Pak? Lho apa aku gak milih jalan sing enak mau? Gak nikmat. Jalannya sih enak, lurus, halus, mulus, padang jinglang, enak jalannya, tapi gak nikmat. Sing munggah mudun dalane menggak-menggok gronjalan peteng-peteng, dalane gak enak, tapi nikmat. Wis gronjal kan iso dul-dul ya apa kan ngono. Makanan yang di restoran mewah sama makanan yang di tengah sawah iku umumnya larang sing pundi? Larang di restoran, enak yang di restoran, betul? Tapi lek dimakan lebih nikmat yang mana? Nikmat yang di tengah sawah. Sampean umpama diundang loro-lorone ya diundang no restoran ya diundang no tengah sawah, waktune bareng milih sing ndi? Katrok. Maka nikmat itu enggak harus enak. Jalan yang nikmat itu enggak harus jalan yang enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit, penuh penderitaan. Disebut jalan yang nikmat apabila memiliki tiga tanda. Yang pertama, menjanjikan keselamatan. Yang kedua, di dalamnya ada rahmah, ada kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, ada barokah. Ada tambahan kebaikan, ziyadatul khair. Oke, nutuk gak waktu niki. Nomor siji, yo. Jembek aku. Jalan yang nikmat itu ciri yang pertama. Menjanjikan keselamatan. Yakin kalau jalan ini kita lalui, kita akan sampai tujuan dengan selamat. Tidak akan tersesat, tidak akan dilaknat. Ketika kita lewat jalan itu, ketika kita tempuh jalan itu, kita akan sampai pada tujuan cita-cita hidup yang benar. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Jalan yang bisa menyampaikan kita pada posisi radhiyallahu anhum wa radu an. Sehingga ketika kita sampai finish perjalanan itu, lek wis tekan gon, kita akan dipanggil Allah dengan panggilan terindah. Ya أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Jalan yang bisa menyampaikan kita ke syurga. Wong Islam itu tuh mantep mlebu swarga. Jenengan pun mantep mlebu swarga napa dereng? Mantep mlebu swarga napa dereng? Menjan potongan randuwe isin. Wong swarga iki nggone wong sing apik, nggone wong sing resik. Gak kaya sampeyan-sampeyan ngono. Ayo sik coba dibandingne Bapak. Sama urip ngantos dinten niki kira-kira kathah pundi nek ngamal karo nek ngomel? Ibu-ibu akeh endi nek ngetokno zakat mal karo zakat mal? Akeh endi nek ibadah karo nek blarah? Akeh endi nek taat karo nek maksiat? Akeh endi nek zikir karo nek kentir? Akeh endi nek wiridan karo nek rasan-rasan? Akeh endi bali maca Quran karo nek gendaan? Ngono kok mlebu swarga iki lho, swarga iki. Disini ku mau pokoknya manut nabiin, siddiqin, syuhada, solihin. Waktunya enggak memenuhi standar. Yang kedua, di dalamnya ada rahmah, ada kasih sayang Allah. Ketika menjalani yakin selamat dan selama menempuh perjalanan itu dinaungi dengan rahmat, minimal terbebas dari dua hambatan dalam perjalanan, dua gangguan dalam perjalanan. Apa itu dua gangguan perjalanan? Rasa sedih dan takut. Terbebas dari sedih, terbebas dari takut. Maka cirinya orang yang dapat nikmat itu kan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak pernah bersedih hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika menjalani yakin selamat, selama menempuh perjalanan itu dinaungi dengan rahmat, dinaungi dengan kasih sayang, dan gak harus enak. Maka di penjara bagi Nabi Yusuf itu lebih nikmat daripada dikeloni Zulaikha. Ku Nabi Yusuf, seje karo Yusuf kene. Orang yang dapat nikmat itu selalu dapat kasih sayang Allah, meskipun kelihatannya kadang enggak enak. Kayak guru-guru ngaji, koyoke uripe kan yo pas-pasan, koyoke, tapi subhanallah, jangan dipandang itu sebagai yang menyedihkan dan menakutkan. Dia enggak pernah takut, dia enggak pernah sedih. Sendik donya luweh meneh, lewes oleh balasan sing ndek mriko. Nggih? Nggih? Sing nomor 3. Ada ziyadatul khair. Jalan yang nikmat itu apabila kita lakukan dengan benar, kita akan selalu mendapatkan tambahan kebaikan. Urip kula sampean niku nek pancen bener, dalan sing ditempuh bener, semakin tua pasti semakin mulia, mundak tua mundak mulya. Sebagaimana filosofinya padi, semakin berisi semakin merunduk, nggih. Aja nganti gaplek peringkilan, mundak tuwek peringkilan. Semakin tua semakin sergap ngajine. Iku tandane wong sing barokah, tambah istiqomah ibadahe, mundak kelomanane, mundak tebel imane, mundak sergap zikire. Ya muga-muga mawon. Karena jalan yang nikmat itu cirinya tiga. Yang pertama menjanjikan selamat, yang kedua dinaungi rahmat, yang ketiga ada barokah. Maka ketika kita berjalan bersama dengan sesama pengguna jalan ini, kita disuruh untuk saling mendoakan, mudah-mudahan selamat, dapat rahmat, dan dapat barokah. Maka doa yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunda, ini doa yang kedua. Setiap saben kepanggih kalih tiang sing sama-sama menempuh jalan yang nikmat itu, kita disuruh saling mendoakan. Ketika kita berjalan bersama atau berjalan berpapasan dengan sesama pengguna jalan nikmat itu, kita diperintah untuk mendoakan tiga hal. Mudah-mudahan selamat, oleh rahmat, oleh barokah. Maka doa kedua yang saya maksud adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa. Zaman jawabi berarti njaluk wis. Nek ketemu dulur podo islame dikongkon ndongakno telung perkara, muga-muga oleh keselamatan, oleh rahmate Gusti Allah, tur oleh tambahan kebagusan, oleh barokah. Maka doa yang pertama tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa yang kedua, kan doanya tiga dong. Doa yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa yang kedua. Loh, berarti salam itu doa. Iya, leono wong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu berarti kita didoakan. Iya, didoakan. Tapi jawabnya ya waalaikumsalam, aja kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ngono. Engko nang sampean jawabnya amin. Ya ndak, jawabnya ya waalaikumsalam, kan saling mendoakan. Oke. Yang ketiga, barokah. Yo subhanallah. Wong wedok yang jane wangel panek dijak wis. Angger durung puas modele moh wis. Dadi gak ngrasakno nek kene tele-tele katok gak karo-karuan. Nek mau sing kono yang meneng sing kene lho gegeri ya. Angger dijak wis modele moh. Barokah, ya Allah. Barokah itu yang bagaimana? Kita kan sering keliru mengartikan barokah. Barokah itu yang bagaimana? Tanda-tandanya orang dapat barokah itu yang bagaimana? Niki mangke tugasnya nengguloh, neng nengguji kersane jelas ke. Kesimpulannya barokah niku fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Niku barokah. Bayarane turah, ganjarane kathah. Niku barokah. Fid dunya hasanah kan butuh bayaran. Wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran. Pun sering kula aturke to niku. Nggih, mulane urip pisan ki nek iso bayaran kata ganjaran turah-turah. Jadi wong iku kudu pinter golek bayaran, tur yo pinter golek ganjaran. Ngono. Nyambut gawe opo wae. Bismillah, niate ibadah golek ganjaran, tapi aja lali nampa bayaran. Niku sing paling bener. Dadi apa wae? Dadi wong tani ya bismillah ning sawah nyambut gawe niate ibadah golek ganjaran. Golek wis panen kan nampa bayaran. Sing dagang ten pasar nggih ngoten, berangkat ten pasar bismillah niat ibadah dagang golek ganjaran. Nangko dagangane payu bati nampa bayaran. Sing pegawai negeri bari berangkat ten kantor nggih ngoten, bismillah berangkat ten kantor niate ibadah golek ganjaran. Kok nek wis tanggal muda nampa bayaran. Nah, mu balik yang ngono. Ustaz ustazah penceramah yang ngoten kula dhewe ngoten badhe berangkat niki mau bismillah kula ngaji niat ibadah golek ganjaran. Lha engko nek wis bareng ngaji yo. Lha wong urip sing bener lak ngoten. Mboten bener lho wong Islam nek dereng makome kok ming ganjaran tok sing diburu. Ning masjid mawon mboten purun nyambut gawe. Ngomot no tasbih wer wer wer wer wiritane ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak wer wer wer ya rusak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak wer wer ah gitu terus duit kok ndukur krotok krotok krotok krotok krotok krotok ana wong model ngono iki dijegok karo Sayyidina Umar kok nggih zaman Sayyidina Umar niku enten wong lanang sing model ngono iku iktikaf wonten masjid kalih ngomot tasbih wer wer wer wer ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak wer wer jowo kok karo Sayyidina Umar dul innas sama la tumtiru dhahaban wala fiddah he langit iku gak kira udan duit gak kira udan emas gak kira udan perak ifil wa tawakkal wa kon nyambut gawe yo dungo lagi tawakal ifil watu watawakal nyambut gawe dungo tawakal langit gak kira udan emas gak kira udan perak gak kira udan duit gak bener ba nyak dereng makome sampe ya ngono wer wer wer ngono ya rusak sak sak sak sak sak wer ngono lakonono po ngono terus kon tutuk omah ditampani omong bojomu warek kon mangan masjid ngono kating mbok sego kating mbok sego iku tasbih iku nang kletak ana ngono mesti diamuk bojomu kon. Yo tetep nyambut gawe. Loh, karena barokah itu ten donya sae, ten akhirat sae, ten donya mulya, ten akhirat yo bahagia, maka doa yang ketiga adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mugi panjenengan paringi kula kesaenan ing donya, ugi panjenengan paringi kula kesaenan ing akhirat, lan mugi panjenengan reksa kula saking siksa neraka. Itu tiga doa. Ciri-cirinya orang dapat barokah itu yang bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sak teruse mangke insyaallah diterusaken kalih ning kula. Ngaten. Aku tahu kamu cinta aku. Mboten kita dibatasi waktu. Pangapunten Kang Agung. Raurus nuruti sampean nyonyor. Muga-muga wis-wis Bu kok. Mugi-mugi keterangan singkat sing kula aturke wonten manfaate, lan para kiai, para alim mugi saya hadirin hadirat khususnya neng kula neng uci pangapunten dalam mboten saged nderekaken acara ngantos rampung. Sampeyan kok gak enak ngono sing jawab e. Nggih. Nggih donga dinunga pangapunten ingkang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.